السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih dalam fasal adraru dhunub wal ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Berikutnya beliau rahimahullah menukilkan kalam dari Imam Ahmad rahimahullah. Qal haddatsana Al-Walid qala sami'tu Al-Auza'i yaqul sami'tu Bilal ibn Sa'ad yaqul la tanduru ila sigharil ma'siyah walakin induru ila man asaita. Kata Imam Ahmad rahimahullah memberitakan kepada beliau Al-Walid, di mana beliau mengatakan, aku mendengar Imam Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan bahasanya aku mendengar Bilal bin Sa'ad, beliau pernah mengatakan, janganlah engkau melihat kepada kecilnya maksiat, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kalimat yang ringkas, akan tapi memiliki makna yang mendalam. Bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus menyadari, mengetahui ketika kita melakukan kemaksiatan dan dosa, maka kita harus sadar siapa yang kita maksiati. Maka kalimat ini memberikan pelajaran kepada kita, nasihat untuk tidak bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan dan dosa. Kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kita, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita selama hidup. Dan yakini bahwasanya Allah Alimun Basir, Maha mengetahui, Maha melihat. Tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita berani bermaksiat kepadanya, maka ingat-ingat selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pula memandang kecilnya ringannya satu dosa karena telah lewat. Bagaimana dosa-dosa kecil yang terkumpul ini bisa menjadi dosa besar yang tak terhingga, kemudian membinasakan pelakunya tanpa sadar. Dan dosa kecil ini pula yang akan mengantarkan kepada dosa besar berikutnya. Karena apa? Peremehan, menganggap kecil dosa tersebut, menganggap ringan. Padahal kalau kita menyadari hatta ringan dan kecilnya dosa yang dilakukan ini terhadap siapa? Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menguasai diri-diri kita. Kalau kita senantiasa ingat perkara tersebut, ya, maka kita akan sadar dan tahu kadar siapa diri kita. Siapa jati diri kita yang seharusnya taat dan patuh kepada Rob pencipta kita yang memberikan sekian banyak kenikmatan yang tak bisa dan tak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga kalimat ini sungguh tandas. Jangan kau lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap remeh satu dosa sekalipun. Wa qala rahimahullah. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah. Bi qadri ma yasghuru dhanbi 'indaka ya'dhumu 'indallah. Wa bi qadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'indallah. Maka sesuai dengan anggapan dosa di sisimu, kecilnya dosa yang kau lakukan, maka anggapan kecil ini, maka hal tersebut menjadi besar di sisi Allah. Anggapan kita dosa yang kita lakukan itu dosa ringan, dosa kecil, ketahuilah bahwasanya itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau anggap besar satu dosa yang kau lakukan, perkara yang membahayakan dirimu, ini yang kau rasakan, yasghuru indallah, maka akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga penting dalam melakukan dosa kemaksiatan, segera rujuk, sadari dan munculkan rasa takutmu. Anggap itu satu dosa yang tidak terhingga, besar, yang kemungkinan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan takutmu ini, anggapan dosa yang kau lakukan ini dosa yang besar, maka ini akan menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dosa-dosa besar bahkan kamu anggap ringan, engkau anggap kecil di matamu, maka itu menjadi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kata Allah. Dan kau anggap ringan kecil satu dosa, padahal itu di sisi Allah perkara yang besar. Wa qila, dikatakan pula, auhallahu ila Musa. Ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis wa dhalika annahu awwalu man asani wa inna ma a'udtu man asani min al-amwat. Surah Israiliyah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, sungguh orang yang pertama kali mati dari makhlukku adalah iblis. Dan kita tahu iblis makhluk yang paling kekal, ya. Makhluk yang Allah tangguhkan kematiannya nanti hingga yaumul kiamat. Umurnya abadi selama adanya alam semesta ini. Tapi di sini dikatakan sungguh orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali mati dari makhlukku ini adalah iblis, kata Allah. Wa dzalika annahu awwalu man asani. Hal itu karena iblis makhluk pertama kali yang berani memaksiatiku. Berani menentang perintahku. Disuruh sujud kepada Adam alaihi salam, membangkang, menentang, beralasan. Ya. Al-muhim tidak patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Bermaksiat kepada Allah. Maka wa inna ma a'uddu man asani minal amwat, maka sungguh aku menggolongkan untuk siapa saja yang bermaksiat kepadaku ini termasuk teranggap orang-orang yang sudah mati. Jadi maksudnya mati pertama kali karena apa? Dia pertama kali bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang berani bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, dianggap mati sudah. Tidak dianggap hidup. Berani bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil musnad, dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimallahu wa jami' at-Tirmidzi, dan juga di dalam jami' at-Tirmidzi, min hadis Abi Shalih an Abi Hurairah, dari hadis Abu Shalih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang yang beriman, jika dia melakukan satu dosa, maka akan digoreskan pada hatinya nukta, satu titik hitam, nuktatan sauda, digoreskan, diberikan padanya, pada hatinya satu titik hitam, kalau dia melakukan satu dosa. Faida taba wa naza'a wa astaghfara suqila qalbuh, maka apabila hamba tadi, seorang mukmin tadi, mencabut dirinya, yakni menjauh dirinya dari dosa, apabila dia bertaubat menghindar dari dosa tersebut, menjauhkan dirinya dari dosa tersebut, kemudian dia beristighfar kepada Allah, suqila qalbuh, maka hatinya akan kembali cemerlang. Hatinya akan kembali mengkilap lagi, bersih, tanpa noda. Wa in zada zada, apabila dia menambah dosa lagi, maka akan bertambah pula titik-titik hitam yang ada pada hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, hingga kemudian memenuhi, menutupi hatinya titik-titik hitam tadi. Fadzalika ar-ran, maka ketahuilah itulah yang namanya ar-ran, tutup hitam yang menutupi hati-hati hamba yang berbuat kemaksiatan dosa. Ar-ran alladzi dzakarahullahu 'azza wa jalla, itulah ar-ran yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksifun. Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun, bahkan itulah ran, yakni titik hitam yang ada pada hati-hati hamba akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan sehingga membuat hati mereka hitam, ran, karena perbuatan mereka dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau katakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Maka demikian gambaran yang disebutkan Rasulullah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Satu dosa diberikan titik hitam pada hati yang sebelumnya putih bersih cemerlang, mudah menerima hidayah al-haq. Tapi kalau sudah tertutupi, ya, satu dosa, besoknya dosa lagi, tanpa dia tobat, tanpa dia istighfar kepada Allah, maka tambah, bertambah titik-titik hitam tadi sampai kemudian memenuhi hatinya. Tidak ada lagi celah, melainkan titik-titik hitam yang ada pada hati mukmin tersebut. Na'udzubillah. Inilah yang disebut oleh Allah ar-ran, ya, yang menutupi hati hamba karena dosa yang dia lakukan. Kalau sudah demikian kondisi hati seseorang, sehingga sulit dia menerima al-haq, sulit kemudian menerima hidayah, berat untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amalan-amalan saleh, karena hatinya tertutupi dari perkara-perkara yang baik. Na'udzubillah. Wa qala rahimallahu wa qala Hudzaifah, إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاطر ربدة كالشاطر ربدة. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan diberikan, digoreskan pada hatinya satu titik hitam hingga menjadi, yakni hatinya menjadi seperti asyad rabda, yakni kambing yang hitam kelam. Nah, ini bisa jadi makna dari ayat tadi. Bagaimana kondisi seorang yang bermaksiat kepada Allah, kondisi hatinya menjadi demikian, hitam pekat, sulit untuk menerima perkara-perkara yang baik. Wa qala rahimallahu ta'ala al-Imam Ahmad haddatsana Ya'qub haddatsana Abi an Shalih an Ibnu Shihab Zuhri haddatsani Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibni Utbah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda amma ba'tu ya ma'syara Quraisy amma ba'd wahai orang-orang Quraisy sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innakum ahlu hadzal amr ma lam ta'sullah sungguh kalian adalah orang yang paling hak memegang urusan ini, yakni kepemimpinan. Malam ta'asullah, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha asitumuhu, maka jika kalian memaksiatinya, fa'ata ilaikum man yalhakum kama yulha hadzal qadid. Maka jika kalian memaksiati Allah, sungguh Allah akan mengutus kepada kalian seorang yang akan menguliti kalian sebagaimana dikulitinya ranting ini. Biqadhi bin fiyati. Yani rantingnya ada di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa laha qadibahu faidahu wa abyadu yasladu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menguliti ranting tersebut hingga kemudian hilang kulitnya menjadi putih. Maksudnya, yakni Allah akan kuasakan pada satu kaum yang bermaksiat kepada Allah, kaum yang bisa menguasai mereka, yang bisa mengajak kepada perkara-perkara kejelekan, yang menguasai mereka untuk mengarahkan pada perkara-perkara mungkar, yang menghalang-halangi mereka dari perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya adalah orang-orang yang Allah berikan amanah, orang-orang yang Allah pilih, tapi karena apa? Kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka kemudian Allah berikan ujian dengan diutusnya kepada mereka orang-orang yang mampu menguasai mereka hingga mereka jauh dari kebaikan. Naudzubillah. Ini juga peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat buruk dari kemaksiatan dan dosa. Wa qala rahimallahu wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahb inna ar-Rabb 'azza wa jalla qala fi ba'dhi ma yaqulu li bani Israil. Jiwa Israiliyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada sebagian firman-Nya yakni kepada Bani Israil, "Inni idza uti'tu raditu." Sungguh kata Allah, aku jika ditaati raditu, maka aku akan meridhoi. Yani ditaati maksudnya apa? Segala apa yang menjadi perintah Allah dijalankan, apa yang menjadi larangannya ditinggalkan. Benar-benar semua perintah dan larangan Allah dijalankan. Maka kata Allah, aku akan meridhoi jika aku ditaati. Wa idza raditu faraktu. Dan apabila aku telah ridho pada satu kaum, pada seorang hamba, faraktu, maka aku akan berkahi kaum tersebut. Aku akan barokahi hamba tersebut. Wa laisa li barakati nihayah. dan tidak ada batasnya barokahku pada siapapun yang aku kehendaki, kata Allah. Wa idza usitu ghadibtu, sebaliknya jika aku dimaksiati, perintah-perintahku dilanggar, larangan-laranganku diterjang, ghadibtu, maka aku akan murka, aku akan marah. Wa idza ghadibtu la'antu, maka kalau aku sudah marah murka, maka aku akan laknat dia. Laknat, Allah jauhkan darinya rahmah. Sudah tidak ada lagi kejelekan yang lebih parah dari orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang bisa masuk jannah butuh yang namanya rahmat Allah. Ya. Butuh yang namanya rahmat Allah. Tidak bisa sekedar mengandalkan pahala-pahala kita. Butuh yang namanya rahmat Allah sehingga kita dimasukkan dalam jannahnya. Tapi kalau sudah dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya. Naudzubillah. Walaknati tabluhu safi'a minal walad, kata Allah. Dan laknatku sampai pada 7 keturunan. Sampai pada 7 turunan. Naudzubillah. Ini kisah surah Ilyas. Khawani billah azami Allah wa iyakum. Dan kisah Israiliyah yang sebutkan ini bisa kita ambil faedah di mana ketaatan hamba ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemaksiatan yang menjadi fasal dari pembahasan kita ini mendatangkan murka dan kemarahan Allah. Demikian keridhaan akan menghasilkan kebaikan berikutnya dari Allah. Pun demikian, kemarahan Allah pun tidak berhenti di situ, akan memunculkan kejelekan-kejelekan berikutnya, laknat dan yang lain dari perkara-perkara kejelekan lainnya. Di sini disebutkan sampai 7 turunan. Safi'innal walad. Diambil faedah pula bagaimana dosa yang dilakukan orang tua. Ya. Ini ternyata memberikan efek kepada dzurriyahnya, anak, istri, semua yang terkait dengan dia. Ini bisa karena apa? Dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan berefek, berdampak kepada anak kita, istri kita. Maka demikian pula kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh orang tua, ini juga bisa berefek, berdampak baik kepada keturunannya. Sa'ad bin Jubair pernah mengatakan, inni lazidu fi sholati libni hadha, kata dia. Sungguh aku akan tambah sholatku libni hadha, supaya apa? Allah berikan kebaikan kepada keturunan beliau, zuriyahnya, anak-anak beliau. Juga bagaimana kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Wa mal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Ini syaitnya. Adapun dinding, ini rumah satu bangunan, ini adalah untuk li ghulamain yatimain, dua anak yatim di suatu kota, di mana di bawah bangunan ini ada harta benda simpanan untuk keduanya. Wakana Abu Masolihah, dan kedua anak ini orang tuanya adalah orang tua yang solih. fa'arata rabbuka ayyabluha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Rabbu Allah Subhanahu wa taala berkeinginan hingga kemudian anak ini dewasa, baru kemudian dikeluarkan harta simpanan tersebut untuk keduanya sebagai rahmah dari Rabbmu, sehingga dibangun kembali bangunan yang roboh. Kisah ma'ruf dalam satu kafi antara Musa dan Khidir. Ya. Hal ini dijadikan syahid bagaimana kesolehan orang tua ini bisa berefek kepada anak-anaknya, istrinya. Maka ketika ada satu kesalahan yang dilakukan anak, di satu waktu nakal, sulit diatur, istri kok ya, masya Allah, tidak seperti biasanya, hikmatnya luar biasa di waktu-waktu yang lain, di satu waktu luar biasa, tidak ada sopannya sama sekali ke suaminya, maka jangan buru-buru menyalahkan mereka. Muhasabah dulu, introspeksi diri kita. Dosa apa yang kita lakukan? Kemaksiatan apa yang kita kerjakan kepada Allah? Kita teliti, pasti ada di situ. Tidak serta-merta mereka berubah dari kebiasaan yang baik kemudian menjadi buruk. Nah, karena efek dosa ini benar-benar nyata. Benar-benar ada. Dan disebutkan oleh Allah dalam nas-nasnya demikian. Efek ketaatan yang begitu nampak, begitu pula dosa pun memberikan efek negatif. Wa qala rahimahullah wa dzakara aidan al-waqi, menyebutkan pula dari Waqi rahimahullah, haddatsana Zakaria an-Amir qala katabat Aisyah ila Muawiyah. Beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu anha pernah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Amma ba'd, fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah ata hamiduhu minan nasi dhamman. Amma ba'd, maka sungguhnya seorang hamba jika dia mengamalkan, yakni melakukan satu amalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berubah hamiduhu, pujian dia dari manusia menjadi dzam, jadi celaan. Yang awalnya memuji karena kemaksiatan yang dia lakukan, maka yang sebelumnya pujian-pujian yang keluar dari lisan-lisan manusia akan berubah menjadi celaan-celaan. Demikian efek dari kemaksiatan dan dosa. Allah sebutkan dalam ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah akan menanamkan dalam hati-hati mereka, yakni wudda, kecintaan. Kalau Allah sudah tanamkan kecintaan hamba kepada, kalau Allah sudah memberikan atau menanamkan kecintaan seorang hamba kepada seseorang karena apa? Amal solehnya, maka dia akan diterima, dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau Allah sudah tanamkan kebencian karena dosa dan kemaksiatannya, maka dia pun akan tidak diterima, sulit diterima oleh orang-orang sekitarnya, dibenci. Maka iman dan amal soleh ini bisa mendatangkan kecintaan manusia kepada orang lain. Allah tanamkan kecintaan ini pada hati-hati muslimin, kepada dirinya. Karena apa? Amalan soleh yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rahimahullah berikutnya, wa dzakara Abu Nu'aym an Salim bin Abi Al-Ja'ad an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Hendaknya waspada seseorang an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur, yakni di mana hati-hati mukminin melaknati dia dalam keadaan kondisi la yash'ur, dia enggak merasa, enggak sadar. Summa qala, kemudian ia mengatakan, beliau radhiyallahu anhu, tadri mimma hadha, engkau tahu mengapa bisa terjadi demikian? Qultu, maka katakan, lah. Qal innal abda yahlu bima'asillah fayurqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Sesungguhnya seorang hamba dalam keadaan dia menyendiri kemudian dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan lemparkan kemurkaannya pada hati-hati mukminin min haitsu la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Karena apa? Kemaksiatan yang dia lakukan dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang tahu. Orang yang demikian saja, demikian kondisinya, sudah berusaha apa? Sembunyi-sembunyi di dalam kemaksiatannya. Lantas bagaimana dengan para mujahir yang berani terang-terangan dalam bermaksiat, yang berusaha sembunyi demikian parahnya apa yang akan ia peroleh, ukubah, hukuman dari Allah SWT. Sehingga sama saja namanya kemaksiatan, dia lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ini sama-sama memiliki efek dampak dosa. Tidak kemudian yang sembunyi-sembunyi ini lebih aman. Tidak ada yang aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tidak ada yang terluput darinya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan," kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbu." Sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Fayunati Jibril fis samawat. Kemudian Jibril pun mengumumkan pada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu." Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayulqa hubbuhu ala ahli al-ardi fayuhibbu. Maka Allah pun letakkan pada hati-hati, yakni penduduk bumi, rasa cinta kepadanya. Maka penduduk bumi pun mencintai orang tersebut, orang yang Allah cintai. Karena apa? Kesolehan, amalan soleh, ketaatan, ibadah yang dilakukan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, "Idza abghadha 'abdan," jika Allah murka, marah kepada seorang hamba, maka ia akan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inna ubghidu fulana," sungguh aku murka, marah kepada fulan. "Fabghidu," maka marah kepadanya. Jibril pun marah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada fulan tersebut. "Fayunadi Jibril fis samawat, inna Allah azza wa jal yubghidu fulana, fabghidu." Sungguh Jibril menyampaikan pada penduduk langit, sungguh Allah telah murka marah kepada fulan, maka marahlah kepadanya, murkalah kepada si fulan tersebut. Fayudzaulahul bughdhu li ahli al-ard fayubghad, maka Allah letakkan kemarahan pada hati-hati penduduk bumi, maka penduduk Bundun kemudian marah murka kepada fulan tersebut. Demikian bagaimana kondisi seorang itu bisa dicintai manusia, karena memang Allah yang memerintahkan pada makhluknya. Karena apa? Kesolihan, ketaatan dia kepadanya. Begitu pula efek kemaksiatan dan dosa dia, ini berakibat sebaliknya. Maka bisa kita ambil faedah, kalau suatu waktu terjadi perubahan sikap saudara kita yang sebelumnya baik ke kita kok berubah, introspeksi dulu diri kita. Jangan-jangan kondisi tanpa sadar, sebagaimana dalam hadis ini, Allah letakkan kebencian kepada kita karena apa? Kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Segera bertobat, mencabut diri dari dosa tersebut, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan perbaiki diri kita. Qala rahimallahu berikutnya, wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitabi az-zuhd li abihi. Abdullah bin Ahmad menyebutkan di dalam kitabnya, yani kitab az-zuhd milik ayah beliau, yani Imam Ahmad rahimahullah, an Muhammad bin Sirin. Dan Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berkata, annahu lamma raqibal dain iltamma lidzalik. Bahwasanya ketika raqibal dain, seorang terjerat, yani ad-dain, utang, iltamma lidzalik, maka ia akan berduka dengannya. Disebutkan di sini apa? Rokiba. Karena ya artinya apa? Ditunggangi, ya. Namanya hutang, ini merupakan beban, sehingga dibuat dengan kata rokiba. Faqala inni la'arifu hadal ghamma bidhan bin asabtuhu mundu arba'ina salah. Sungguh aku ketahui kesedihan ini, yakni karena dosa yang aku lakukan sejak 40 tahun yang lalu. Bagaimana salahnya muhasabahnya mereka, perubahan kondisi yang mereka alami ini langsung yang divonis dirinya. Terlilit utang menjadi beban bagi dirinya. Ini mereka rasakan karena muhasabah yang mereka atau introspeksi diri yang mereka lakukan, ini bisa jadi karena dosa yang dahulu kulakukan 40 tahun yang lalu. Muhasabah, introspeksi diri. Ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Tidaklah sesuatu yang menimpamu dari bencana, kejelekan, famin nafsik, maka hal itu karena kesalahan dan dosa yang engkau lakukan. Maka tidak perlu kemudian nunjuk sekitarnya, oh ini gara-gara fulan, gara-gara alam. Tunjuk diri kita sendiri, kesalahan apa, dosa apa yang kita perbuat kepada Allah. Bahkan beliau katakan mundu arba'ina sana, dosa-dosa yang telah lalu pun ini jangan kemudian merasa aman, tidak berefek. Karena efek dosa bisa segera langsung, bisa jadi Allah tunda. Maka segera tobat, rujuk dari segala dosa dan kesalahan. Wahahuna nuktatun daqiqah yaghlatu fiha an-nas fi amri dzan. Maka di sini ada satu titik yang latu fiha nas fi amri dzam yang teranggap samar di sisi manusia, ini perkara dosa. Wa ya annahum la yaruna ta'thirahu fil hal, di mana kebanyakan manusia mereka menganggap bahwasanya dosa ini tidak berefek, tidak memberikan efek negatif pada masa lalu seorang atau masa sekarang. Waqad yata'akhkharu ta'thiruhu fa yunsa, padahal dosa terkadang Allah akhirkan efeknya ini. Bekas dari dosa itu terkadang Allah akhirkan, fa yunsa, kemudian dilupakan oleh manusia. Sehingga dia menyangka fayadunnul abdu annahu la yughayyaru ba'da dzalik, sehingga manusia menyangka bahwasanya dia tidak akan ditimpa kejelekan setelah dosa yang dia lakukan. Wanal amro kama qala al-qa'il, bahasanya perkaranya, yakni orang ini menyangka sebagaimana ucapan syair ini, idza lam yughabbaru haidun fi wuqu'ihi falaisa lahu ba'dal wuqu'i ghubbar. Jika sebuah dinding itu tidak berdebu ketika jatuhnya, tidak terkotori ketika jatuhnya, falaisa lahu ba'dal wuqu'i ghubbar, maka setelah jatuh pun dinding ini tidak akan berdebu. Dengan dasar syair ini, kemudian manusia menyangka bahasanya orang yang melakukan dosa kemudian besoknya tidak ada efek, oh berarti sudah tidak ada efeknya, berarti tidak berpengaruh, aman. Qala rahimallah wa subhanallah kam ahlakat hadzal baliyah minal khalq, maha suci Allah, betapa banyak di mana namanya dosa ahlakat hadzal baliyah, membinasakan yang bisa menghancurkan manusia. Musibah, bencana yang membinasakan manusia, meratakan satu negeri dengan bencana yang Allah turunkan karena dosa dan kemaksiatan hamba. Allah tenggelamkan sebagian bumi karena kemaksiatan hamba. Wakan azalat min ni'mah, betapa banyak Allah hilangkan dari nikmat-nikmat karena dosa. Sebelumnya lancar, masya Allah, nikmat yang luar biasa, Allah uji dengan kesulitan harta. Kenikmatan, kesenangan dalam keluarga, Allah uji dengan satu musibah, membuat mereka sedih, gundah gulana. Ujian. Wakam jalabat min nikmah, betapa banyak pula yang namanya dosa kemaksiatan ini bisa mendatangkan nikmah, azab, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang demikian. Wa ma aktsarul muhtarin biha minal ulama wal fudala, alangkah banyak orang-orang yang muhtar, terkecoh, tidak menyadari, tertipu, bahkan dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, wal fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan, fadlan anil juhal, terlebih dari orang-orang yang bodoh, jahil, tidak paham tentang ilmu, akan lebih tertipu lagi. Walam ya'lam al-muhtar anna dhanba yanqudu walau ba'da hinin kama yanqudu sam atau yanqudu sum. Dan orang yang tertipu, dia tidak mengetahui bahwasanya dosa ini ternyata berefek membinasakan, menghancurkan, ada reaksi yang muncul dari dosa tersebut. Walau ba'da hinin, meskipun nanti satu saat, kama yanqudus sum, sebagaimana bereaksinya, membinasakannya racun pada diri seorang. Enggak kemudian langsung. Ada yang butuh waktu, rubah warnanya dulu dari kulitnya. Kalaupun langsung ada, tapi juga ada yang enggak langsung. Ya, namanya racun. Demikian dosa. Wa kama yanqudul jurhul mundamil 'alal ghis wat taghal. Demikian pula ya, bahayanya, membinasakannya luka yang tertutup, yang menyisakan kotoran, ada karat, ada duri di dalam luka tersebut yang seolah-olah tertutup ya, ternyata di kemudian hari justru lebih parah. Secara zahir tertutup rapat, kelihatan sembuh, tapi ternyata karena ada tinggalan-tinggalan kotoran tadi, ini bisa menjadi justru luka yang membahayakan nyawa dia. Demikian dosa kemaksiatan yang dilakukan hamba, efeknya tidak mesti langsung. Maka harus difahami di sini. Kalau tidak ada efeknya berarti aman. Oh, dosa ini dimaafkan oleh Allah. Dari mana dimaafkan? Tidak ada upaya dari kita untuk obat, istighfar, ditambah, diganti dengan amal-amalan soleh, kemudian merasa aman begitu saja. Hati-hati, bisa jadi ini yang namanya istidrat ya. Allah mengulu-ulu kita, menunda-nunda, dibiarkan si hamba untuk berbuat dosa kemaksiatan semaunya hingga satu titik tertentu, satu waktu, untuk kemudian Allah hukum dengan hukuman yang tidak kita sadari. Waqad dzakara Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad menyebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ubudullah kannakum tarawna." Beribadah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihatnya. Ini cukup panjang dan ada sedikit tambahan penjelasan. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Almin ikhwani fillah, azanallahu wa yakum. Di mana efek dosa dan kemaksiatan ini jangan sampai kemudian kita anggap ketika tidak memberikan efek langsung, kemudian kita menganggapnya bahwasanya dosa itu aman-aman saja. Bahwasanya dosa yang kita lakukan tidak berdampak. Karena yang namanya dosa ini terkadang langsung sekarang efeknya, dan banyak pula nanti Allah tangguhkan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan apa yang menjadi peringatan Allah kepada mereka, kami bukakan atas mereka pintu-pintu dari segala penjuru, rizki, kesenangan, hingga idza farihu, hingga kemudian ketika mereka bergembira, senang, bima utu, atas apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, aku siksa mereka, kami siksa mereka, kata Allah, dengan baghtah, yang tiba-tiba, mendadak, tidak diduga-duga, ini baghtah. Faidahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa, tidak bisa apa-apa lagi. Maka jangan kemudian punya persangkaan demikian terhadap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Takutlah dari setiap dosa sekecil apapun, segera untuk ditobati, rujuk. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ila nabarakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.